Malik belum dilakukan perhitungan terhadap pahala dan dosanya, tapi orang tua tidak bisa bebas begitu saja membuka auratnya di hadapan anak-anak kecil. Allah Ta'ala mengajarkan agar anak-anak meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk ke kamar orang tuanya, khususnya dalam 3 waktu, sebelum subuh, tengah hari, dan setelah isya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak, lelaki dan wanita yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu, meminta izin kepada kamu 3 kali dalam 1 hari, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah sholat isya. Itulah 3 aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu ada keperluan kepada sebahagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surah An-Nur ayat 58. Perintah meminta izin di waktu-waktu tersebut menunjukkan adanya privasi orang tua yang perlu dihindarkan dari anak, khususnya anak-anak yang sudah mumayyiz atau mengerti persoalan aurat. Apalagi di waktu-waktu tersebut, biasanya orang tua berpakaian seadanya dan dalam kondisi aurat yang terbuka. Imam Ibnu Asy-Syur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir mengatakan 3 waktu tersebut merupakan waktu saat para anggota keluarga biasanya menanggalkan pakaian mereka. Tentu bisa berdampak tidak baik bagi anak-anak jika mereka melihat aurat orang tuanya. Pemandangan tersebut akan terus terekam di benak sang anak karena hal itu bukan perkara biasa yang dia lihat. Lalu seperti apa batasan aurat orang tua di hadapan anaknya sendiri? Anak adalah mahramnya orang tua. Oleh sebab itu, bagi mereka berlaku aurat di hadapan mahram. Ada 2 pendapat para ulama tentang aurat yang berlaku bagi mahram. Pertama, dari pusar hingga lutut. Yang kedua, anggota wudhu, yaitu leher ke atas, lengan ke bawah, dan betis ke atas, atau yang diistilahkan dengan aurat batinah, atau dalam. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala. Janganlah mereka, para wanita, menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra mereka, atau putra suami mereka, atau saudara lelaki mereka. Al-Quran Surah An-Nur ayat 31. Sebelumnya di ayat yang sama, di bagian awalnya Allah Ta'ala berfirman, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak darinya. Al-Quran Surah An-Nur ayat 31. Mengomentari ayat tersebut, Ibnu Mas'ud mengatakan yang dimaksud dengan perhiasan yang sering tampak adalah bajunya. Dalam tafsirnya, Imam Al-Jasals menjelaskan bahwa perhiasan itu ada 2. Pertama, perhiasan yang biasa nampak, itulah pakaiannya, telapak tangannya, dan wajahnya. Dan kedua, perhiasan yang tidak biasa nampak, seperti anting, kalung, gelang, gelang kaki, dan seterusnya. Di awal ayat, Allah membolehkan wanita terlihat bagian perhiasan yang biasa tampak. Kemudian di lanjutan ayat, Allah ajarkan tidak boleh menampakkan perhiasan kecuali di depan mahramnya. Berarti perhiasan dalam itulah yang boleh ditampakkan di hadapan mahram. Karena itulah aurat yang biasa nampak ketika wanita di rumah. Aurat dalam inilah yang boleh ditampakkan bagi anak-anak yang sudah mumayyiz atau sudah mengerti aurat dan bisa menceritakannya ke orang lain. Adapun anak yang belum mengerti aurat, seperti anak-anak yang berumur di bawah 3 tahun, maka tidak mengapa aurat yang lebih dari aurat dalam tersebut terlihat bagi mereka. Meskipun tentu saja yang lebih baik adalah tetap menjaganya. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazana, masyarakat Indonesia memang terkenal dengan masyarakat yang guyup dan cinta kekerabatan. Makanya setiap orang yang masih ada hubungan kekerabatan biasanya dipanggil dengan sebutan saudara. Karena sebutannya saudara, sehingga terkadang menimbulkan kesalahpahaman dalam urusan aurat. Padahal tidak semua saudara dalam pengertian kerabat menjadi mahram. Misalnya seorang ayah mengizinkan anak gadisnya berdua-duaan dengan seorang pria dengan alasan masih saudara, padahal keduanya bukan mahram. Atau seorang gadis yang mau membuka hijabnya dan terlihat auratnya di depan laki-laki dengan alasan masih saudara. Atau ada juga yang memahami sepupu itu termasuk mahram dan saudara sendiri, padahal sepupu sebenarnya bukanlah mahram, sehingga sebetulnya batasan aurat dan interaksinya sama seperti dengan orang asing lainnya yang bukan mahram. Dalam surat An-Nisa ayat 31 yang menyebutkan saudara-saudara yang disebut mahram, di situ tidak disebutkan sepupu. Artinya, sepupu posisinya bukanlah mahram, sehingga berlaku konsekuensi bukan mahram. Mahram berarti haram dinikahi. Jika sepupu bukan mahram, berarti sepupu boleh dinikahi. Mahram berarti boleh membuka sebagian aurat di hadapannya. Bukan mahram berarti tidak boleh membuka aurat di hadapannya. Mahram berarti boleh berduaan dengannya. Bukan mahram berarti tidak boleh berduaan atau berkhalwat dengannya. Jadi intinya, meskipun masih saudara dan kerabat yang sangat dekat, dalam urusan mahram, sepupu posisinya tidak ada bedanya dengan orang lain. Sehingga batas-batas interaksi antara laki dan wanita juga harus dijaga sebagaimana kita menjaga batasan terhadap lawan jenis yang lain. Kehalalan menikahi sepupu juga Allah sebut di dalam firman surat Al-Ahzab ayat 50. Meskipun yang menjadi konteks pada ayat tersebut adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi hukumnya berlaku umum bagi umatnya. Allah Ta'ala berfirman, dan demikian pula dihalalkan menikahi anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 50. Bolehnya menikahi sepupu di dalam ajaran Islam sebetulnya merupakan sebuah konsep yang seimbang jika dibandingkan dengan dua agama samawi lainnya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Nasrani melarang pernikahan antara sepupu kecuali sudah ada jarak 7 keturunan atau lebih antara dua mempelai. Sedangkan Yahudi justru membolehkan seorang pria menikahi keponakannya. Maka syariat Islam mengambil sikap pertengahan antara dua kutub ekstrim tersebut. Haram menikahi keponakan, tetapi boleh menikahi sepupu. Akan tetapi pernah juga Rasulullah SAW menolak menikahi sepupunya yang ditawarkan kepadanya, yaitu putrinya Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah merupakan paman beliau, sehingga putri Hamzah merupakan sepupu beliau SAW. Akan tetapi penolakan tersebut bukan karena status sepupu, tapi karena status saudara sepersusuan. Karena Hamzah adalah saudara sepersusuan Nabi SAW, sehingga dari hubungan tersebut, putri Hamzah menjadi seperti keponakan beliau dari hubungan persusuannya dengan Hamzah. Dalam sebuah kesempatan, Rasulullah SAW ditawari untuk menikahi anak perempuannya Hamzah, maka beliau bersabda, sesungguhnya dia anak perempuan Hamzah tidak halal untuk aku nikahi, karena dia anak saudara sesusuanku, dan apa yang diharamkan dari sebab persusuan sama seperti yang diharamkan karena sebab nasab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi alasan beliau menolak untuk menikahi putri Hamzah bukan karena alasan sepupu, tetapi karena alasan anak dari saudara sesusuan. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Hamzah dan Rasulullah keduanya pernah disusui oleh Suwaibah, salah seorang budak Abu Lahab. Jika antara sepupu saja boleh menikah, maka anak dari sepupu apalagi? Mereka sama sekali bukan orang yang haram dinikahi. Bahkan menikahi anak sepupu dilakukan juga oleh keluarga Rasulullah SAW. yaitu pernikahan antara Ali bin Abi Thalib yang merupakan sahabat sekaligus sepupu Rasul dengan putri Rasul sendiri yaitu Fatimah Az-Zahra.